Heeh, di hari kitu teh mantung boro ujang lah, euceu ge geuning salajan gelis ge kudratna goreng mah goreng we. Lain asalna mah kieu dongkap ari teh ceu. Heeh. Saperkawis dititah kuna jadi bapa. Heeh. Ba bisi kumaha oname maklum bisi di dieu teu ngejo danyak kitu saur bapa teh. Teang cenah ka itu minantu. Lanceuk maneh cenah dawala teh enak kuring datang ka dieu téh rek nanyakeun kumaha cageur jeung henteuna. Rumah tangga teh geus baleg kumaha carana. Jeung cepot teh geus bisa deh eta dinanggoning rumah tangga hirup kumuh babarengan dina sajroning laki rabi. Tah nyaeta ujang kia gara dawala dengekeun ku ilaing dengekeun sumuhun. Ah lanceuk sia teh beuki teu eucreug ari keur bogoh mah keuceu baheula meni culdog-dog tinggal igel jiga teh datang ka imah nyamper pilanan ulin lalajo main bal galaan sik sia mah baheula keur bogoh keuceu lalajo main bal ge make dasi atuh make jas make duduk di helm di kupluk make kopea. Sagala dipake da sia teh biasana geus kitu. Heeh, jas di jero ditimpa ku jas hujan. Pake safari. Da sia teh mah biasana kitu. Aduh, ya sanya majang dawala syukur we ceutenya didatangan kunu jadi adi. Oh, bisi teh boga beas di nanti rek menta lamun boga mah. Percaya, percaya ujar.